الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. أخواني في الدين أعزكم الله. Kita memuja Allah Subhanahu wa taala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Termasuk di antaranya nikmat talabul ilm, dan tidak henti-hentinya kita menimba ilmu dan menuntut ilmu. Dan ini mizah yang Allah berikan kepada kita salafiyun. Termasuk i'tina al-kabir, perhatian yang besar dalam menuntut ilmu dan beramal dengan ilmu. Termasuk bis-sunnah. Dan demikian barakallahu bikum, senantiasa berpindah kita dari satu kitab ke kitab yang lainnya dalam menambah ilmu dan wawasan kita tentang agama kita. Berikutnya dengannya kita beramal. Semoga apa yang kita usahakan dibangun di atas adillah, di atas petunjuk yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk di dari tanggal berapa ini? Tanggal 3 ya. Tanggal 2 Maret 2019 atau tanggal berapa Hijriah? 25 Dzulhijjah akhir. Barakallahu fikum. Kita akan masuk ke pembahasan kitab besar ini barakallahu fikum. Dan jangan pernah bertanya tentang kapan selesainya. Barakallahu fikum. Baik. Jangan bertanya kapan selesainya. Tapi kita bertanya apakah kita siap untuk menyelesaikannya. Kitab Zadul Ma'ad ini barakallahu fikum ditulis oleh seorang alim besar, yakni oleh Syekhul Kabir Syamsuddin, laqab beliau Abu Abdullah, kunyahnya beliau Muhammad bin Abi Bakr Ibnu Qayyim atau Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. Namanya Muhammad bin Abi Bakr, laqabnya Syamsuddin, kunyahnya Abu Abdullah. Al-Jauziyah ini adalah madrasah yang ada dulunya, dinisbahkan beliau ke madrasah ini. Sekolah. Sampai sekarang ini dikatakan masih ada ini sekolah, tapi tidak lagi sama seperti dahulu kala. Tempatnya dulu. Barakallahu alaikum. Ini beda dengan Ibnul Jauzi. Paham barakallahu fikum. Ibnul Jauzi lahir, ini hidupnya di tahun, kurang lebih tahun 500-an. Lebih dahulu beliau. Tapi namanya Abdurrahman. Sementara ini Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Lahir di tahun 691 sampai 751. Kita lihat barakallahu fikum mukaddimah, mukaddimah tahqiq. Tapi yang ada pada anak ini muhakkiknya adalah Muhammad Samih Umar. Walaupun penahkikannya ini dia i'timad, dia bersandar kepada tashih dan tadhibnya Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Tapi kita lihat, kita tengok bagaimana cara kerjanya, karena setiap muhakkik memiliki cara kerja sendiri, apa yang dia lakukan dalam kitab ini. Barakallahu fikum. Demikian juga mukaddimah dari penulis sendiri. Ada istilah-istilah yang mungkin, barakallahu fikum, disebutkan, atau dari komitmen sang penulis di awal kitab. Dikatakan oleh muhakkik, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi wa salawatullahi wa taslimuhu ala nabiyil amin. Segala puji-puji Allah Subhanahu wa taala, hamdan katsiran, pujian yang banyak, yang baik, mubarak. Wa salawatullahi wa taslimuhu ala nabiyil amin. Dan salawat dan salam atas nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin, alladhi hamala wahyahu, yang membawa wahyunya, wa'adahu ilayna kamilan, dan Nabi Muhammad SAW telah menunaikannya, menyampaikannya kepada kita sempurna, mubayyinan, dengan jelas, la'i wajabihi, fa'alamana bihi minal jahalah, tidak ada kebengkokan padanya. Beliau mengajarkan kepada kami dengan Al-Quran ini, menghilangkan kebodohan, wahadana bihi minad dalalah, memberikan kepada kita petunjuk dari kesesatan, wajama'ana bihi ba'dal furqah, dan dengan Al-Quran ini melalui Rasulnya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan dan menyatukan kami setelah dulunya berpisah, bercerai-berai. Wa qad iftaradallahu ta'ala 'alal ibadi ta'atahu wa mahabbatahu wal qiyam bihuquqihi, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas hamba-hambanya untuk mentaati Rasulnya, mencintainya, menunaikan hak-haknya. Wasaddat turuka kullaha ilaihi wa ila jannatihi, dan semua jalan-jalan ditutup, jalan-jalan menuju Allah Subhanahu wa taala dan menuju surga Allah Subhanahu wa taala ditutup kecuali jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yuftah li ahadin illa min tariqihi, tidak akan dibukakan pintu ini untuk siapapun kecuali melalui jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahuwal mizanur rajih, maka nabi ini al mizanur rajih, ala hadihi tuzanul akhlaq, mizan yang rajih, yang dengannya kita ukur, timbangan yang kita dengannya kita ukur melalui tuntunannya, tuzanul akhlak, ditimbang akhlak itu, mana yang bagus, mana yang baik, mana yang jelek. Wal aqwal, ditimbang semua ucapan, mana yang baik, mana yang buruk. Wal amal, demikian juga perbuatan. Wal furqanul mubin alladhi bittiba'ihi yumayyazu ahlul huda min ahli dhalal. Al furqan al mubin, furqan pembeda yang nyata, alladhi bittiba'ihi, yang dengan mengikutinya, yumayyazu ahlul huda min ahli dhalal, dibedakan mana yang diberi petunjuk dan siapa yang berada di atas kesesatan. Fasallallahu wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi, maka semoga salawat dan salam keberkahan atas beliau alaihi salatu wassalam, keluarganya dan sahabatnya. Kama wahadallaha tahala wa arrafa bihi wa da'a ilaihi wa sallama tasliman katsira, sebagaimana beliau telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wa arrafa bihi, dan mengenalkannya, wa da'a ilaihi, dan mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala tasliman katsira, dan semoga keselamatan yang banyak terlimpahkan kepada beliau. Kitab Zadul Ma'ad ini barakallahu bikum, kitab fikih, juga kitab sirah, juga kitab hadis, kitab tafsir, barakallahu bikum. Baik, banyak ilmu yang kita akan dapati biiznillah taala di dalamnya. Baik, tentunya kita dengan sabar tentu, barakallahu fikum, karena ilmu memang tidak didapatkan sekaligus. Ilmu itu sedikit demi sedikit. Al-yawma syai'un wa ghadan mithluhu min nukhabil ilmi tultaqat yuhassiluha al-mar'u biha fa'idatan wa innama as-sailu ijtima'un nuqat. Barakallahu fikum. أما بعد فإن كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد في مقدمة كتب السيرة النبوية التي حوت بين دفتيها الكثير من علوم الدين والدنيا معا. زاد المعاد في هدي خير العباد. زاد المعاد itu artinya bekal perjalanan akhirat. Fi hadi khairil ibad, di petunjuk sebaik-baik hamba, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya petunjuk sebaik-baik petunjuk yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menempuh jalan akhirat. Barakallahu fikum. Fi muqaddimati kutubis siratin nabawiyah. Baik. Termasuk kitab sirah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam allati hawat baina duffatayha, yang telah mengandung dari dua sisinya ini, barakallahu fikum, min ulumid dini wad dunya ma'an, dikandungi di dalamnya ilmu dunia dan ilmu agama sekaligus. Baik, fakana zadu khairin ila yaumil ma'ad, maka ini termasuk bekal yang dimiliki oleh seorang sampai menuju hari akhirat. Sanafahu al-'Allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala rahmatan fi rihlati safar. Beliau menulis kitab ini, kitab Zadul Ma'ad ini, fi rihlati safarin, di dalam perjalanan safar beliau. Dalam perjalanan safar beliau. Baik. Barakallahu fikum. Fa'ata fihi bil khiba bil khabari an khairil bashari sallallahu alaihi wasallam atashattuti al-fikr. Beliau karena barakallahu fikum, para ulama kita ini di zaman dahulu kala ilmunya itu di dadanya, barakallahu fikum, maktabahnya ini, perpustakaannya semua barakallahu fikum di dirinya. Baik, ibarat perpustakaan mereka. Baik, jadi kemanapun mereka barakallahu fikum bersama dengan ilmunya, bersama dengan anugerah yang Allah SWT berikan dan istimewakan. Fa'atabihi bil khairi an khairil bashar. Beliau bisa mengumpulkan di dalam perjalanan safar beliau, bil khabari an khairil bashar, pengkhabaran tentang sebaik-baik manusia sallallahu alaihi wasallam, ma'atashattutil fikr, walaupun yang namanya perjalanan itu pikiran terkadang bercabang-cabang. Jadi biasa kurang fokus orang. Walisat ladaihi al-maraji, disertai dengan tidak ada buku yang dibawa. Orang perjalanan bukan kita di maktabah mau cari buku apa jadi rujukan, buku apa, kitab apa, kitab apa jadi rujukan, enggak. Balja'a min hibbihi, jadi semua yang beliau tuangkan ini adalah dari hafalan beliau, dari yang beliau ingat. Fa'aufa 'alal matlubi wa zada. Ini kalau kita barakallahu fikum, kalau kita tengok dari tulisan beliau ini nanti menunjukkan tentang keilmuan yang luar biasa pada imam ini. Baik, keilmuan yang luar biasa pada imam ini. Baik. Sehingga dikatakan bahwa sebenarnya ketika mau mentahkik kitabnya Ibnu Qayyim atau semisal Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kitab-kitab besar seperti ini, untuk mentahkiknya semestinya dibutuhkan semua para ahli di bidangnya. Barakallahu fikum. Ketika beliau berbicara tabib, ketabiban, kedokteran, tabib, seakan-akan beliau ahli di bidangnya, maka untuk mentahkiknya ditakan ahlinya. Berbicara masalah rijal hadis dan mustalahnya, mestinya dikatakan didatangkan apa? Muhaddithun, ahlul hadis. Berbicara tentang masalah fikih didatangkan untuk mentahkiknya. Yani semua bidang barakallahu fikum. Fa'ufa 'alal matlubi wa zada, beliau telah memenuhinya dan beliau tambahkan bahkan. Wa musannifuhu rahimahullahu ta'ala ghaniyun 'anil kalam, fa kutubuhu tunabbi'u 'an 'ilmin wa sa'ati tilain wa taharrim bi tiba'is sahihi anil ma'sumi sallallahu alaihi wasallam. Dan penulis di sini Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Baik. Gurunya beliau adalah imam, murid-muridnya beliau juga para a'immah. Barakallahu fiikum. Taib ganiun anil kalam. Tidak perlu banyak komentar sebenarnya. Tidak perlu kita terlalu banyak komentar ini dan itu tentangnya. Barakallahu fiikum. Faqutubhu tunabbiwan ilmin wasa' wasa'ati tilai. Baik. Cukup ketika kita membaca kitabnya ini sudah mengkhabarkan kepada kita tentang luasnya ilmu beliau. Baik, ada pemujian para a'immah memuji beliau luar biasa. dipuji keilmuannya, dipuji tawadhu'nya, kesederhanaannya, ibadahnya, barakallahu fikum. Kesabarannya, ketenangannya. Faqutubu tunabbi wa an ilmin wa si'ati ittila'in wa taharrin fi ittiba'is sahih adil ma'sum. Maka kitabnya ini cukup menjadi pengkhabar kepada kita tentang keilmuan beliau dan luasnya pengetahuan beliau, dan taharri, betul-betul beliau memilih dalam mengikuti yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahuwal mizan wa indahu la ara'ar rijal lati tu'aridus sunan. Inilah yang menjadi timbangan beliau, Al-Quran was sunnah. Baik, inilah menjadi timbangan beliau, bukan pendapat siapa-siapa yang menentang sunnah. Wastami' lima yaquluhu anhu al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah taala wa huwa man huwa fil ilmi wad-din. Termasuk muridnya Ibnu Katsir, muridnya. Baik. Walaupun terkadang dianggap se-level, barakallahu alaikum. Sayyid Ibnu Katsir banyak juga mengambil dari Ibnu Qayyim. Baik. Coba kita lihat komentarnya Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala tentang imam ini. Wa huwa man huwa fil ilmi wa din. Nih, kita tahu siapa Ibnu Katsir. Baik, dalam masalah keilmuan dan keagamaan. Qala Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Bara'a fi ulumi bi ulumin muta'addidah. Bara'a, ini unggul beliau, yani Ibnu Qayyim, di ilmu-ilmu yang sangat banyak. La syama ilmu tafsir wal hadithi al aslaini. Apalagi ilmu tafsir dan hadis, yang ini dua pokok yang luar biasa. Fasara faridan fi badihi fi funun katira. Fasara faridan, maka jadilah beliau sendirian di bab ini, fi fununi katira, di banyak-banyak cabang ilmu. Maka kasrati talabi layla wa nahara, bersama dengan apa? Banyaknya talab, murid siang dan malam, atau talab ini mungkin dianya sendiri yang barakallahu fikum menuntut, atau murid-muridnya sendiri. Taib. Wa kasrati salati wal ibtihal, demikian juga disertai dengan banyaknya salat beliau dan ibadah beliau. Wala arifu min ahli al-ilmi fi zamanina aktsaru ibadatan minhu. Ini kata Ibnu Katsir. Coba lihat. Aku tidak mengetahui bahwa ada dari kalangan ahlul ilm di zaman kita sekarang ini, kata Ibnu Katsir, yang lebih banyak ibadahnya daripada Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Baik. Ibnu Qayyim ini barakallahu fikum ibaratnya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala, ibaratnya cetakannya. Baik. Ibaratnya cetakannya, dan Ibnu Qayyim sangat banyak menimba ilmu dari sang guru ini, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Dan banyak menyokong pendapatnya. Barakallahu fikum. Walahu min at-tasanif al-kibar was-sighar syai'un katsir. Masih ucapan Ibnu Katsir. Dan beliau, yakni Ibnu Qudamah, Ibnu Qayyim afwan, beliau banyak tulisan-tulisan besar dan kecil. Wa kutub bi khattihi al-hasan syai'an katsir, dengan tulisannya yang indah. Syai'an katsir, sangat banyak tulisan beliau. Ini menunjukkan tentang keberkahannya waktu. Barakallahu fiikum. Waktu sama yang beliau lewati dengan orang lain lewati. Waktunya sama. Kalau di zaman sekarang ini kita mengatakan 24 jam sehari semalam, sama semua. Barakallahu fikum. Tapi karena diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak bisa dilakukan dengan waktu yang singkat itu. Waktana minal kutubi ma la yatahayya'u li ghairihi tahsila 'asyarah min kutubi salafi wal khalaf. Wa bil jumlati kana qalilun nadhir bal 'adimun nadhir fi majmu'ihi wa umurihi wa ahwalihi. Wa kataba bi khattihi al Hasan syai'an katsira. Dan beliau telah banyak menulis dengan tulisannya beliau yang indah. Waktana minal kutubi ma la yatahayya'u li ghairihi. Dan beliau memiliki banyak kitab-kitab yang tidak dimiliki oleh orang lain. Tahsilu usyrihi, bahkan tidak sepersepuluhnya. Min kutubi salafi wal khalaf. Wa bil jumlah, kesimpulannya, kana qalilun nadhir. Ibnu Qayyim adalah orang yang tidak banyak yang sepadan dengan beliau. Bal adimun nadhar fi majmu'ihi, bahkan tidak ada yang semisal dengan beliau di keseluruhannya. Fi majmu'ihi, di seluruh kehidupan beliau, di bidang kehidupan. Wa umuri, dan urusan dan keadaannya. Selesai penukilan dari kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Ini komentar Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Hadi kalimatun mukhtasarah al-musannif rahimahullah ta'ala. Usayati baqiyatul kalami anhu fi faslin mustaqil. Ini sekelumit tentang penulis Ibnu Qayyim. Usayati baqiyatul kalam, dan akan ada sisa perbincangan tentang beliau di pasal tersendiri. Amma anil kitab fahuwa yatanawalu sirat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kitab yang ada di hadapan kita ini, kitab Zadul Ma'ad, yatanawalu siratan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mencakup sirah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi syu'uni hayatihi kulliha, di semua kehidupan beliau alaihi salatu wasallam. Hadihu fi ibadatihi, petunjuk beliau dalam ibadah. Fi mu'amalatihi, dalam mu'amalahnya. Maka dikatakan ini kitab fikih, kitab mu'amalah juga. Ma'al adui was-sadiqi wa mu'amalatihi ma'al adui was-sadiq. Kitab banyak barakallahu fikum yang dikandung dalamnya. Fi kulli ma yamurru bi bal mar'il muslim wa yuridu an yata'arraf alaihi min hadis sallallahu alaihi wasallam. Fi kulli ma yamurru bi bal mar'. Pada semua apa yang terlintas dalam pikiran seorang muslim, bisa dia tengok di kitab ini. Bagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau sakit? Bagaimana petunjuk beliau kalau beliau melakukan peperangan? Bagaimana petunjuk beliau alaihi wasallam kalau beliau hendak tidur? Bagaimana petunjuk beliau ketika beliau menikah? Bagaimana petunjuk beliau ketika melakukan barakallahu fikum gencatan senjata? Bagaimana petunjuk beliau tentang masyaallah? Semua aspek-aspek kehidupan ada pada beliau alaihi wasallam. Baik. Fayajidul muslim fi hadzal kitab. Ada mau cari tentang apa? Baik, silakan. Ada dalam kitab ini. Faman ta'mala fi af'ali sallallahu alaihi wasallam wajadaha taqulu inni asna'u ummatan laha tarikhal ardi min ba'd. Faman ta'mala fi af'alihi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memperhatikan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajadaha taqul, dia akan mendapati bahwa apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan-akan mengatakan inni asna'u ummatan laha tarikh, tarikhul ard min ba'd. Aku akan membentuk apa? Sejarah untuk umat ini setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang akan yang membelokkan sejarah. Sejarah dari barakallahu fikum sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan kebaliman, makanya dikatakan zaman jahiliyah. Barakallahu fikum. Berjalan sejarah ini begitu diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbelok. Baik. Tidak diteruskan jalan ini. Tapi dibuat jalan yang baru barakallahu fikum. Jalan yang indah, jalan yang menyampaikan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Taib, sejarah barakallahu fikum berganti sejarah berganti. Wala hawla wa quwwata illa billah. Falam yakun mithluhu sallallahu alaihi wasallam fi sabri 'alal bala'i wasabati 'alal haqq. Tidak ada yang semisal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah kesabaran menerima cobaan dan kesabaran kokoh di atas kebenaran. Wastiqrarin nafsi wa tuma'ninati wa tuminaniha 'ala zalazilid dunya. Dan tidak ada yang semisal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu tenangnya beliau, kokohnya beliau, tuma'ninahnya beliau dalam keadaan goncangnya dunia ini. Wala fi rahmati wa riqqatil qalb, dan tidak ada yang menyamai beliau dalam masalah kasih sayang, kelembutan hati. Wasumu fawqa ma'anil baqa'il ardi, fawqa biqa'il ma'ani al baqa'al ardi. Wasumu ketinggian. Baik. Wasumu fawqa ma'ani al baqa'il ardi, ketinggian di atas bumi ini. Fahuwa khalqun kadzalika yaghlibul hawadith, liyaghlibal hawadith wa yatasallatu 'alal maddah. Huwa khalqun, baik, beliau tetap makhluk manusia, baik, liyaghlibal hawadith wa yatasallatu 'alal maddah, baik, untuk mengalahkan hawadith, kejadian-kejadian, dan mengalahkan materi. Wa kullu umurihi sallallahu alaihi wasallam mawdu'atun wad'an ilahiyan, dan semua keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditetapkan dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. In huwa illa wahyu yuha, semua gerak-gerik kehidupan beliau alaihi wasallam adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena sifatun kawanaha Allahu wa 'allaqaha fit tarikh lima'anil hayati ta'liqu syams fis sama'i limawadil hayah. Karena sifatun tayyib kawanaha Allahu wa 'allaqaha, seakan-akan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah satu sifat yang Allah bentuk, wa 'allaqaha fit tarikh, yang Allah Subhanahu wa taala gantung dalam sejarah. Lima anil hayah, untuk makna-makna kehidupan. Ta'liqa syam, sama seperti digantungnya matahari di siang hari. Untuk lima wadil hayah, untuk materi kehidupan kita. Artinya kapan tidak ada matahari, maka tidak ada kehidupan. Sama seperti tidak adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak adanya kehidupan. Barakallahu fiik. Ungkapannya seperti itu. Wa anzirlah hadhi al-ummah allati kawanha sallallahu alaihi wasallam ummatan. Lihatlah, tengoklah ke umat ini, umat Islam ini. Allati kawanaha sallallahu alaihi wasallam, yang dibentuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummah, satu ummah. Taqul innallaha ibta'athana linukhrija man syaa'a min ibadatil ibadi ila ibadati rabbil alamin. Umat mengatakan innallaha ibta'athana, ibta'athana linukhrija man syaa'a min ibadatil ibad. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kami semuanya untuk mengeluarkan siapa sih yang Allah kehendaki dari menghambakan diri kepada sesama hamba, kepada menghambakan diri kepada Allah Rabbul Ibad. Wa min jawril adyan, dan dari penyimpangan agama-agama. Ila adlil Islam, menuju keadilan Islam. Wa min dikit dunia ila sa'atid dunia wal akhirah, dan dari sempitnya dunia menuju luasnya dunia dan akhirat. Ibaratun tafidu imanan wa tasya'udiyan kharajat min nafsi tarabbat min nafsin tarabbat ala yadil qa'im wal muallim al awwal sallallahu alaihi wasallam. Ini ungkapan-ungkapan, barakallahu fikum, ibarat tafidu yang muncul sebagai bentuk keimanan dan bentuk pencahayaan. Kharajat min nafsin, keluar dari satu jiwa atau dari jiwa-jiwa. Tarabbat ala yadil qa'im, yang dibimbing, dibina oleh si pembentuk. Al-muallim al-awwal, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengajar pertama. Fa'adrakat gayata wujudiha fa'amilat ala tahqiqiha. Maka didapati puncak keberadaannya. Fa umilat ala tahqiqi hadha huwa an-nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidu waladi adam wa hadhihi hiya ummatul lati tarabbat ala yadihi. Baik. Fa'ulimat ala tahqiqiha, maka diketahuilah pembuktiannya. Hadha huwa an-nabi sayyidu waladi adam. Inilah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidu waladi adam, pemimpin seluruh anak cucu Adam. Wa hadhihi hiya ummatuhu, dan inilah umatnya. Allazi tarabbat ala yadihi, yang dibimbing melalui tangannya. Ulaika abai faja'ani bimithlihim idza jama'tana ya jariral majami'u. Ulaika abai faja'ani bimithlihim, mereka itu adalah ayah-ayahku. Fajani, aku dikagetkan dengan semisal dengan yang semisal dengan mereka. Idza jama'tana ya jariru al-majami'u, kalau ketika engkau mengumpulkan kami wahai Jarir di satu tempat. Wa ba'da hadha an-nur al-mubin ja'at safalatun nasi tatanawaluhu bima yasu. Kemudian setelah adanya dan terangnya cahaya ini yang jelas, ja'at safalatun nas, datanglah orang-orang rendahan. Tatanawaluhu, yang menjelek-jelekkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bima yasu, dengan satu kejelekan. Alaihim la'natullah, atas mereka laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Wahum lam ya'rifuhu sallallahu alaihi wasallam, mereka sesungguhnya tidaklah mengenali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam yaqra'u siratahu, dan mereka tidaklah mengenali perjalanan hidup beliau. Amma innahum law darasu siratahu sallallahu alaihi wasallam, adapun mereka seandainya mereka mempelajari perjalanan hidup Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la habbuhu wa la alimu qadrahu, niscaya mereka akan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akan mereka mengetahui kadar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu rahmatan minallah, dan bahwa beliau alaihi wasallam adalah rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimallahu biha al-alamina sallallahu alaihi wasallam, Allah dengan nabinya merahmati semesta alam ini sallallahu alaihi wasallam. Wakil jahat al-kitab zal ma'ati hadi khairul ibad yadkuru siratahu sallallahu alaihi wasallam bakana nashruhu fi mitli hadal waqt minal ahamiyati bimakan. Wakil jahat al-kitab, inilah kitab zal ma'ati hadi khairul ibad yadkuru, menceritakan kepada kita perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bakana nashruhu fi mitli hadal waqt, maka penyebarannya dan penyampaiannya di waktu zaman sekarang ini, minal ahmiyat ini, makan sangat memiliki yakni sangat penting, memiliki porsi yang sangat penting untuk kita sebarkan. Li'alaman nasu kanana kulluna, li'alaman nas kullunnas man huwa Muhammad ibn Abdillah, agar supaya manusia, semua manusia tahu siapa Muhammad alaihi salatu wassalam. Fa'idha alimu dhalika wa'ati wa'aradallahu ta'ala bihimul khair dakhalu fi dinillahi afwaja. Kalau mereka sudah mengetahui ini, dan Allah menginginkan untuk mereka kebaikan, maka mereka akan masuk ke dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan berbondong-bondong. Nasallahu alaihi hidayah wa taufiq. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala petunjuk dan taufiq. Walihamiyati hadzal kitab al-jalil wa makanati musannifihi ista'anna billahi ta'ala wa qumna bitahqiqihi wa kana amaluna bihi ala an-nahwi at-tali. Dan karena pentingnya kitab ini yang mulia ini dan kedudukan penulisnya, maka kami memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala bantuannya untuk mentahkiknya. Dan yang kami lakukan dalam kitab ini, pertama mukhabaratul kitabi ba'da sab, ba'da sabtihi ma'iddati nuskhin matbu'ah. Kami melakukan mukhabalah itu, barakallahu fikum, pencocokan, karena banyak nuskhah, banyak manuskrip-manuskrip, banyak tulisan-tulisan tangan, barakallahu fikum, tulisan-tulisan apakah tulisan beliau sendiri atau tulisan orang yang sudah menyalin, karena di zaman dahulu tidak ada fotokopi, paham barakallahu fikum, tidak ada fotokopi, ada nusah, ada orang kerjanya menulis, barakallahu fikum, dia menulis perbanyak buku tapi dia jual, barakallahu fikum. Boleh jadi kekeliruan-keliruan ada pada saat penulisan, penyalinan-penyalinan itu. Agar mukabalah, yang dicocokkan. banyak buku-buku sama seperti sekarang ini, hatta di zaman sekarang ini barakallahu fikum, kalau kita lihat ada cetakan barakallahu fikum cetakan dari Ibnu Jauzi Al-Qahirah, mungkin ada cetakan yang lain barakallahu fikum, bisa kita cocokkan mana yang mungkin salah cetak barakallahu fikum antara satu dengan yang lainnya, bisa diperbaiki. Yang kedua, rasmul ayatil Qur'ani al-karimati bi rasmil mushafi ma'a dzikri surati wa raqmil ayah. Kami tulis di kitab ini barakallahu fikum tulisan Al-Qur'an sesuai dengan apa yang ada dalam mushaf, beserta dengan nomornya dan surahnya. Tahrijul ahadits an-nabawiyyah asy-syarifati bi ikhtisarin syadid wa dzalika bi azwiha ila ma dzakarahum al-musannifu min ashabil kutubi. Wa atamadna fi dzikri darajatil ahadits ala kitabil al-allamah al-Albani rahimahullahu taala. Kita mentakhrij hadis-hadis beliau dengan sangat ringkas sekali. Wadhalika bi'azwiha ila ma'adhakarahum al-musannib. Ini dengan merujuk kembali kepada apa yang disebutkan oleh penulis sendiri dari ashabil kutub. Dan kami bersandar fi dikri derajat hadis, tentang derajat hadis ini, hal sahih, daib, maudhu atau apa macam-macam, ke kitab kutubil al-allama al-bani rahimahullah ta'ala. Barakallahu fikum. قمنا بإضافة تعليقات فضيلة الشيخ محمد حامد الفقيه وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. Kemudian kami juga di sini mengikutkan ada ta'liq komentar-komentar Syekh Muhammad Hamid Al-Faqih dan juga Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullah taala ala mawadi' katsira min al-kitab. Ini barakallahu fikum. Kumna berikutnya kumna biudab tema ashkalati matn al-kitab. Kami melakukan dhabt ma ashkalati matn al-kitab. Apa yang muskil mungkin diberikan harakat atau di apa wa amal tarjamati mukhtasarah lil musannif rahimahullahu taala. Dan di sini mukadimah kita berikan sedikit biografi beliau, setelah ini ada biografi beliau secara ringkas sekali barakallahu fikum. Wala futuna ba'da hadhihi al mukaddimati an nuqaddima bi khalis syukri li kulli man syaraka fi ikhraj hadzal kitabi wa muraja'ati تجاربه ونخص بالذكر مركز السنة للبحث العلمي وعلى رأس فضيلة الشيخ سيد عبد سيد بن عباس الجليمي مدير المركز والإخوة الأفاضل صبحي محمد رمضان وإبراهيم الضو وأشرف أحمد علي فجزاهم الله خيرا. Barakallahu fikum. Ini ucapan syukur kepada orang-orang yang membantu penulis, pembantu muhakkik dalam melancarkan usaha beliau ini. Wa ba'du, fa nas'alullah ta'ala ay yubarika fi hadzal 'amali wa ay yaj'alahu khalisan liwajhil karim wa ay yajnibana al-khata' waz-zalal innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diberkahi usaha ini dan menjadikannya ikhlas untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kesalahan dan ketergelinciran. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi, karena dialah Allah Subhanahu wa taala wali untuk itu dan yang mampu untuk itu. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan akhir dari ucapan kita adalah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pemelihara semesta alam. Kata Abu Suhaib Muhammad bin Samih. Baik. Masih kita ada waktu untuk membaca terjemahnya. Terjemah itu musannif. Terjemah itu biografi. Terjemah biografi musannif. Barakallahu alaikum. Kalau masalah biografi, biografi para a'immah dan biografi barakallahu alaikum ahlul bidah, ya disebutkan baiknya dan buruknya. Beda. Beda barakallahu alaikum membahas tentang biografi seseorang dan menjarah seseorang atau mentakdil seseorang. Paham? Baik. Kalau menjarah seseorang, ya sebutkan kejelekan-kejelekannya, tidak sebutkan kebaikannya. Tapi kalau dalam masalah biografi, maka disebutkan semuanya, kebaikan dan keburukannya. Inilah dia positif negatifnya. Barakallahu fikum. Kalau ahli bidah. Dan insyaallah para a'immah kita positif semua yang kita dapatkan dan kita dengarkan. Barakallahu fikum. Terjemahul musannif ismuhu Abu Abdullah Syamsuddin Muhammad bin Abi Bakar. Abi Bakar bin Ayyub ibn Sa'ad Ibnu Huriz Ibn Makki Zainuddin Az-Zura'i ثم الدمشقي الحنبلي الشهير ابن قيم الجوزيه beliau ini beda dengan Ibnu Jauzi, seperti kita katakan Ibnu Jauzi lebih dulu barakallahu fikum. Ibnu Jauzi lahirnya kurang lebih di sekitar tahun 500-an Hijriah, sementara Imam ini di tahun 6-700-an Hijriah barakallahu fikum. Lebih dahulu Ibnu Jauzi. Ini Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Fakana abuhu qayyiman ala al-madrasatil jauziyah bidimashq muddatan minal zaman. Dan ayahnya sendiri termasuk barakallahu fikum pemimpin atau kepala di madrasah al-jauziyah, sehingga dinisbahkan anaknya ini ke madrasah ini. Dimashq muddatan minal zaman wahi allati ansha'aha Muhyiddin Abul Mahasin Yusuf bin Abdurrahman ibn Ali bin Al-Jauzi barakallahu fikum. Dinisbahkan anaknya ini ke madrasah tersebut barakallahu fikum. Mauliduhu ulida rahimahullahu taala fi yaumis sabi' min syahri Safar sanata 91 wa 600. Beliau lahir di hari ke 7 di bulan Safar tahun 691 Hijriah. Taib ulida wa ulida di Dimashq fi mahallatin tusamma Zar'. Taib beliau dilahirkan di Dimashq di tempat yang namanya Zar'. Nasyatuhu wa sana'ul ulama alaihi. Bagaimana tumbuh besarnya beliau dan pujian para ulama terhadap beliau. Laqad nasya'a Ibnul Qayyim rahimahullahu taala fi baiti 'ilmin wa fadl. Beliau rahimahullahu taala tumbuh besar di rumah ilmu dan keutamaan. Maksudnya rumah ilmu, orang tuanya, kerabatnya, pamannya, semuanya ulama. Maksudnya itu ilmu. Barakallahu fikum. Wafal dalam keutamaan. Wa tabaqqa 'ala al-madhhab al-Hanbali. Beliau mempelajari fikih melalui madhab Hanbali. Wa akhadha an walidihi. Beliau mengambil ilmu dari ayahnya sendiri. Wa sami' al-hadith wa ishtaghala bil-'ilm. Dan beliau dari sejak kecilnya sudah mendengar hadis. Artinya hadir di majlis-majlis tahdis, maksudnya begitu. Wa ishtaghala bil ilm, dan beliau menyibukkan diri dengan ilmu. Wa akabba wa jitahada ala at-talabi fi ilmi tafsir wal hadith wal usul fiqhan wa kalaman. Beliau akabba itu apa ya? Akabba itu apa ya? Menceburkan diri, barakallahu fikum bahasanya. Menceburkan diri, masuk ke dalam. Baik. Ijtihad dalam menuntut ilmu dalam masalah ilmu tafsir, ilmu hadis dan usul, fikhan wa kalama, fikihnya dan pembicaraan tentangnya. Wal furu' wal arabiyyah wa ghairiha. Baik, furu', baik cabang-cabangnya. Baik, wal arabiyyah dan yang lainnya. Wasannafa wa sara min al-a'immatil kibar, dan beliau pun menulis dan jadilah beliau imam besar. Fa asna 'alaihi ulama, maka para ulama pun memuji beliau. Wa qad qaddamna kalimat al-Hafidz Ibnu Katsir, sudah kita riwayatkan ucapan Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Wa tazidu huna aqwal wa ghairihi min ahli al-'ilm. Wa nazidu, dan kami tambahkan di sini ucapan yang lainnya dari kalangan para ulama. Qala fa qala anhu al-Hafidz Ibnu Rajab. Bisa dikatakan temannya, bisa juga dikatakan muridnya. Baik. Watafaqqaha bil madhhabi wa bara'a wa afta. Watafaqqaha bil madhhab. Beliau mempelajari fikih dan menjadi faqih dalam madhab Hanbali. Wa bara'a, dan beliau unggul. Wa afta, dan beliau sudah menjadi mufti, fatwa, mengeluarkan fatwa. Wa lazama Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah wa akhadha anhu. Beliau mulazama pas di masa-masa briliannya beliau. Ibnu Qayyim ini masa-masa mudanya yang betul-betul masa-masa itu masa-masa yang paling produktif barakallahu fikum, paling hebatnya, paling kuatnya orang fisiknya, ingatannya, kesehatannya barakallahu, kecerdasannya pada saat itu. Karena terkadang ada orang barakallahu fikum dia masih kecil, gurunya sudah tua, tidak lama sudah pisah barakallahu fikum. Baik. Atau dianya sudah tua baru apa? Baik, dia belajar. Tapi ini barakallahu fikum dia di masa-masa jayanya beliau, dalam masa umur-umur produktifnya, beliau bertemu dengan Ibnu Qayyim Ibnu Taimiyah rahimallahu akhadan wa tafanna fi ulumil Islam. Walazama Syekha Taqiyuddin Ibnu Taimiyah wa akhadha anhu, beliau banyak berguru dan mengambil ilmu dari Ibnu Taimiyah. Wa tafanna fi ulumil Islam, dan beliau menjadi ahli di berbagai macam ilmu Islam ini. Wa kana arifan bi tafsir la yujara fihi. Baik. Dan beliau arif, ini alim dalam masalah tafsir, tidak bisa di yujara fihi, yani tidak bisa dikejar. Tidak bisa dibandingkan. Wa bi usulid din, dan usul din wa ilahi fihi ma al muntaha. Beliau sudah pada puncaknya. Wal hadis wa ma'anihi wa fikihi wa daqa'iq al istinbat minhu. Beliau juga unggul dalam masalah hadis, makna-maknanya, fikihnya, dan daqa'iq, ini rincian-rincian istinbat, yakni kesimpulan-kesimpulan, la yulhaqu fi dzalika, dan juga tidak bisa terkejar dalam masalah ini. Wa bil fiqhi wa usuli, masalah fikih dan usulnya. Wa bil arabiyyah wa lahu fiha al yadut tula. Beliau dalam masalah ini memiliki tangan panjang. Istilahnya beliau memiliki keistimewaan dari yang lainnya. Wa ta'allama al-kalam wa an-nahw wa ghayra dhalika. Tayyib. Wa kana 'aliman bi ilmi as-suluki wa kalami ahli at-tasawwuf wa isyara' wa isharatihim wa daqa'ikihim. Beliau mengetahui, mempelajari, barakallahu fikum, mengetahui apa itu tasawuf, isyarat-isyaratnya, daqa'ik, rahasia-rahasianya, lahu fi kulli fanin min hadhil fununi al-yadut tula, barakallahu fikum. Mereka ini, beliau dalam masa ini memiliki apa, kemampuan yang lebih dari yang lainnya. Wa kana rahimahullahu taala dha ibadatin wa tahajjudin wa tul salah. Beliau rahimahullahu taala dengan ilmunya yang luar biasa, beliau adalah orang yang sangat banyak ibadahnya, panjang salatnya. Wa ta'allaha wa lahaja bi dzikri wa syaghafa bil mahabbah. Ta'allaha, betul-betul memenuhi kehidupannya dengan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wala haja bi dzikr, dan tidak pernah putus lidahnya dari berzikir, wa syaghafa bil mahabbah, dan beliau tersibukkan dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal inaba wal istighfar, tobat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, wal itikar ila Allah wal inkisar lahu, butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala dan bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wal ittirah baina yadayhi, wal ittirah yataraha, meletakkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa hajja marrat katsirah wa jawara bi Makkah. Beliau Ibnu Qayyim ini hajja marrat katsirah, beliau haji berkali-kali. Baik, barakallahu fikum. Wa jawara bi Makkah, dan beberapa saat beliau tinggal di Makkah. Wa kana ahlu Makkah yadhkuruna anhu min shiddatil ibadati wa kathrat tawafi amran yuta'ajjabu minhu. Dan orang-orang Makkah sendiri mengakui dan menceritakan betapa hebatnya beliau dalam masalah ibadah di Masjidil Haram, dan banyaknya beliau tawaf yang orang takjub dengannya. Wa kana idza shalla subha jalasa makanahu yadhkurullah hatta yata'alam nahar. Dan beliau kalau sudah salat subuh, beliau tetap di tempatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai tinggi matahari. Wa yaqulu hadhi ghadwati law lam aq'adu atib law lam aqudha sakatat quti. Taib. Hadhi ghadwati. Inilah permulaan hariku. Laulam aqudha sakatat quwati, kalau tidak aku duduk dengannya maka aku akan kehilangan kekuatan. Wa kana yaqulu bis sabri wal faqri tunalul imamatu biddin. Baik. Bis sabri wal faqr, beliau mengatakan bis sabar, dengan kesabaran dan kefakiran, tunalul imamatu biddin. Baik, dengan kesabaran dan kefakiran, kesederhanaan, didapatkan kepemimpinan di dalam agama. Barakallahu fiik. Kesabaran dan kepakiran. Ini mirip dengan ucapannya Syekh. Syekh Mukbil rahimahullah, al-faqr yu'inukum ala talabil ilm. Kepakiran itu justru membuat kalian terbantu dalam menuntut ilmu. Baik. Karena kalau banyak usahanya orang, disibukkan dengan usahanya, tidak lagi fokus dengan, barakallahu fikum, tidak lagi fokus dengan pelajarannya. wa kana yaqulu la budda lis-saliki min himmatin tusayyiruhu wa turaqqihi wa ilm yubashiruhu wa yahdihi. Beliau mengatakan la budda lis-salik, maka wajib bagi orang yang menjalani kehidupan ini, salik menuju Allah Subhanahu wa taala, min himmatin tusayyiruhu wa turaqqihi, dari cita-cita yang senantiasa menggiringnya dan mengangkatnya. Wa ilm yatabassaruhu wa yahdihi, dan juga harus dia memiliki ilmu yang menuntunnya dan membimbingnya. Barakallahu fikum. Harus ada semangat dan harus ada ilmu. Barakallahu fikum. Ini untuk menjalani jalan akhirat. Wa yaqulu Ibnu Rajab aidha wa la ra'aitu awsa'a minhu 'ilman wa la a'rafu bi ma'anil Qur'an was sunnah wa haqa'iqil iman minhu. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, aku tidak pernah melihat seorang awsa' wa la ra'aitu awsa' minhu 'ilman, orang yang lebih luas ilmunya dari Ibnu Qayyim, dan aku tidak mengetahui orang yang lebih paham tentang makna Al-Qur'an dan sunnah dan hakikat iman lebih dari dia. Wa laysa huwal ma'sum, walaupun beliau bukanlah orang yang maksum, walakin lam arafi ma'nahu mitlahu, timitlahu. Akan tetapi memang bukan beliau orang maksum, tapi aku tidak melihat serupa dan sama dengan beliau. Baik, bukan tentang hebatnya orang ini. Wa yaqulu anhu al-Hafiz Ibnu Hajar wa kana jari'ul jinan al-janan wa sulal. Jari'ul jinan. واسع العلم عارفا بالخلاف ومذاهب وكان جريء جريء الجنان. Cepat. Barakallahu fikum. Baik, jinan hatinya, barakallahu fikum, atau pikirannya. Wasi' ilm, sangat barakallahu fikum. Baik. Sangat luas ilmunya. Arifa bil khilafi wa madahibi as-salaf. Beliau sangat mengetahui tentang perselisihan dan madhab-madhab salaf. Wa ghalaba alaihi hubbu Ibn Taymiyah hatta kana la yakhruju an syai'in min aqwalihi. Dan beliau sangat mencintai gurunya Ibn Taymiyah hatta kana la yakhruju an syai'in min aqwalihi, sampai beliau tidak pernah keluar dari ucapan gurunya. Bal yantasiru lahu fi jami'i dhalika, bahkan senantiasa membela gurunya di semua pendapat gurunya. Wa huwa alladhi haddaba kutubahu wa nasya ilmahu. Dan bahkan Ibnu Qayyim inilah yang haddaba kutubahu, yang mentahdid, memurnikan kitabnya, wa nasyara ilmahu, dan yang menyebarkan ilmunya Ibnu Taymiyah. Wa kan lahu haddun indal umara'il al-misriyin, dan beliau memiliki kedudukan di para penguasa Mesir. Wa kan hasanul khuluq katsirut tawaddud, beliau adalah orang yang paling bagus akhlaknya, katsirut tawaddud. Baik, bagus, barakallahu fikum, berinteraksi. La yahsudu ahadan wa la yu'dihi, tidak pernah hasad dengki kepada seorang pun dan menyakiti siapapun. Wa la yasta'ibuhu wa la yahqidu ala ahad, dan tidak pernah mencela orang lain. Wa la yahqidu, dan tidak pernah hiqd atas siapapun. Baik, kita cukupkan sampai sini, barakallahu fikum. Insyaallah besok kita lanjutkan bi'idznillah ta'ala. Baik, kalau kita tahu imam kita seperti ini modelnya, setiap Anda dengar Ibnu Qayyim, langsung Anda cinta. Yang sebelumnya Anda cuma Ibnu Qayyim, Ibnu Qayyim. Baik. Seakan-akan sama seperti nama tetangga Anda yang disebut. Baik, barakallahu fikum. Tidak ada keistimewaan. Nanti setelah kita mendengar, kita mengetahui, masya Allah, imam. Jadi, baik. Maka akan muncul rasa cinta, mahabbah, pemuliaan dan penghargaan terhadap beliau. Rahimahullah ta'ala. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah.